kesan pertama di saat aku kenal dirimu, ku terpesona. Kamu adalah makhluk terindah yang paling mampu lulukan aku. Tak perlu lagi ada pilihan yang bisa menyaingi dirimu. Inilah saat yang paling tepat, jadikan kamu hanya untukku. Semua terasa indah, indahnya hidupku karenamu. Apabila ada kamu, aku rela tertusuk hatiku. Kamulah yang terindah yang pernah ada dalam hidupku. Hatiku takkan mampu sepi sendiri tanpa dirimu. Kamu adalah makhluk terindah yang paling mampu lulukan aku. Tak perlu lagi ada pilihan yang bisa menyaingi dirimu. Inilah saat yang paling tepat, jadikan kamu hanya untukku. Tertusuk hatiku, kamulah yang terindah yang pernah ada dalam hidupku. Hatiku takkan mampu sepi sendiri tanpa dirimu. Ada kamu, aku rela tertutup.